Qala, dikatakan wa amma baqiyatus sahabah, adapun sisa sahabat yang lain, falam yakunu ya'tunahu, maka mereka tidak kemudian menjadikan kebiasaan mereka setiap datang dari safar ke kuburan Nabi. Wa nas sahih ala dhalika, dan itu disebutkan dalam nas sahih, riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq rahimahullah. Faqad rawa an Ma'mar an Ayyub an Nafi', diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' rahimahumullah, lihat rawi-rawinya thiqah. Kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabran Nabi, bahwasanya Ibnu Umar ketika datang dari safar mendatangi kuburan Nabi, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya abata, wahai bapakku. Wa akhbaranahu Abdullah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar, dan diriwayatkan pula dari Abdullah ibn Umar, dari Nafi' dari ibn Umar, berkata Ma'mar, fa dzakartu dzalika li Ubaidillah ibn Umar, aku ceritakan yang demikian kepada saudaranya Abdullah bin Umar, yaitu Ubaidillah bin Umar. Faqal, kemudian dia katakan, mana lam ahadan min ashabin Nabi SAW fa'ala dhalik illa bin Umar, kata saudaranya sendiri, tidak ada yang melakukan seperti itu dari para sahabat kecuali dia. Kanu muta'alliqina bil Quran wa bis sunnah, mereka para sahabat bergantung dengan Quran dan sunnah. Wa bi sirati hadar rasul, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka bergantung pada perjuangan jihad bersama Rasulullah, meninggikan kalimat Allah. Mereka tidak bergantung pada kuburan, tidak pula pada kuburan Rasul, tidak kuburan Abu Bakar, tidak kuburan Umar, tidak pula kuburan siapapun dari para syuhada, syuhada Uhud ataupun syuhada Badr. Tidak bergantung kepada kuburan orang manapun yang terbunuh di sahatil qital, yang terbunuh dalam peperangan-peperangan. Semuanya tidak dijadikan sebagai kuburan keramat. Man ya'rif kubur sahabatil an, siapa yang tahu kuburan-kuburan para sahabat sekarang? Mana kuburannya fulan wa fulan wa fulan dari para sahabat? Hah? Khamilun a'azakumullah. Lau kana hunaka 'inayatun bil qubur, kalau saja kuburan itu dipentingkan, diperhatikan, harus begini, harus begitu, pasti kuburan sahabat akan tercatat dengan jelas siapa siapa siapanya, dan akan dibangun dengan megah karena mereka sangat berhak. Kalau memang boleh, kalau memang boleh, mereka lebih berhak untuk dimuliakan daripada wali-wali yang lain, daripada wali songo, lebih berhak para sahabat. Dan jangan menyalahkan hanya kerajaan Saudi, itu sudah sejak lama, sejak lama ya, dalam keadaan mereka tidak kemudian memuliakan sebagai tempat keramat, tempat berkah, tempat yang didatangi untuk acara ini, acara itu, apalagi meminta syafaat, meminta pembelaan, meminta disampaikan atau menjadikan perantara. Tidak, tidak jadikan perantara kepada Allah Taala. Maka dalam riwayat yang sama, riwayat tadi dalam Musannaf Abdul Razzaq rahimahullah, disebutkan riwayat Ibnu Umar dan riwayat dari saudaranya yang menyatakan, aku tidak mengetahui sahabat yang lain melakukan seperti itu illa Ibnu Umar. Artinya itu ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Itu ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu, dan itu belum ditambah dengan berbagai macam kebidaahan-kebidaahan. Qala law kana hunaka 'inayatun bil qubur la shayyada Umar wa Utsman wa Ali qubur ashabihim, kalau saja memang mereka sangat perhatian dengan itu dan mereka sangat mementingkan masalah kuburan, niscaya Abu Bakar akan membangun kuburan-kuburan para sahabat, kuburan Nabi SAW. Niscaya Umar dan Utsman, para khulafa rasyidin, akan membangun dengan meriah, dengan mewah, karena mereka orang-orang mulia. Tetapi tidak, bahkan diriwayatkan dari mereka riwayat yang sahih untuk jangan dibangun Jangan ditinggikan, jangan ditambah dengan tanah lain, jangan ditulisi, jangan sekian banyak riwayat-riwayat yang sahihah. Lakin al-inayah bil qubur laysat minal Islam. Tetapi perhatian pada kuburan sampai sedemikian rupa berlebihannya itu bukan dari Islam. Itu dari budaya-budaya di luar Islam. Kamu lihat bagaimana kuburan orang kafir, kuburan Cina misalnya, kayak apa? Ya. Bagus-bagus sekali. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan sekian miliar untuk membangunnya. Dengan marmer, dengan batu pualam, dengan segala macam pernik-perniknya. Itu mereka dari dulu. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mementingkan orang hidup. Artinya dibantu kalau mereka miskin. Ditolong kalau mereka butuh pertolongan. Ada pun orang mati selesai. Doakan. Cukup. Allah maghfirlahum warhamhum. Wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum ughsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Itu akan mereka, dan itu yang mereka butuhkan. Orang-orang yang amwat, yang dibutuhkan adalah doa kita. Mereka tidak membutuhkan berbagai macam bangunan-bangunan yang mentereng di atasnya atau berbagai macam acara-acara di atasnya. Mereka tidak membutuhkan itu. Mereka membutuhkan doa. Kita doakan, dan tidak harus di kuburan doanya. Kamu di masjid, kamu di rumah, mendoakan orang tua, mendoakan nenek moyang kita yang telah wafat, mendoakan mereka, saudara-saudara kita. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Sampai doa itu insyaAllah. Innamal inaya bil aqaid wal mabadi wa makhalladuhu minal a'mali wal futuhat. Maka kaum muslimin, perhatian mereka tidak pada kuburan. Perhatian mereka pada apa? Pada akidah. Dasar-dasar Islam. Prinsip-prinsip agama. Perjuangan menegakkan Islam. Futuhat, jihad. Hadhihi allati tudras wa na'khudh minha sirah. Inilah yang selalu kita pelajari dan kita ambil dari mereka. Dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bahwa mereka selalu mementingkan akidah, prinsip dasar, agama, ilmu yang di dalamnya. Wa nasira ala nahjihim. Dan inilah yang harus kita pelajari. Dan kita berjalan di jalan mereka. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa syahid. Imma anna hadha zallatu lisan minal mu'allif. Wa qasuhu ghairu hadha. Wa la yanbaghi. لأن هذا الرجل ليس بمعصوم وكل يؤخذ من قوله ويرد ولكن لحسن ظننا به ومعرفتنا بمنهجه وعقيدته رضوان الله عليه وعلى إخوانه نعتقد أنه لا يمكن أن لا يخطر بباله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد kesimpulannya dari apa yang sedang kita bahas, bahwa ucapan musannif, ucapan Imam Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni dan ziarah kubur Nabi, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan ketergelinciran beliau. Beliau salah mengucapkan. Harusnya yang didahulukan adalah ziarah Nabinya, ziarah masjid maksudnya, ziarah masjidnya, baru kemudian ziarah kubur. Kemudian keliru beliau mengucapkan dengan kuburnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita meyakini tidak ada seorang pun yang ma'sum. Setiap orang bisa salah. Bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak. Maka yang harus diterima hujjah dan dalil yang sudah kita baca tadi. Tetapi kemungkinan lainnya, lihusni dhannina, kita berhusnudhan kepada beliau karena beliau ahlus sunnah, karena kita kenal manhajnya, kita kenal akidahnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dan juga yang bersamanya dari para ulama, guru-gurunya dan murid-muridnya, semuanya sama. Kita kenal akidahnya dalam masalah ini. Maka kita yakin bahwa yang dimaksud oleh beliau, bahwa di samping ziarah masjid juga ziarah kubur. Tidak mungkin lam yakhtur bibalih, enggak mungkin tidak terbetik di benaknya tentang keutamaan Masjid Nabawi. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Mesti akan terpikir di benaknya keutamaan Masjid Nabawi yang dikatakan oleh Nabi syaddur rihal. Boleh syaddur rihal kepada Masjid Nabawi. Dan dikatakan sholatnya 1000 kali. Gak mungkin itu tidak diharapkan oleh beliau. Artinya tujuan utama beliau tetap itu, tetapi beliau menyebutkan tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ada kebiasaan di masyarakat sekitar saya atau tetangga dekat saya, setiap hari kelahiran atau kematian untuk sama-sama mendoakan yang punya hajat. Juga kebiasaan menyembelih ayam di hari itu atau ketika mendapatkan nikmat yang banyak seperti sehabis beli motor dan sebagainya. Bagaimana hukum keduanya? Adapun masalah kelahiran, yang disunahkan adalah menyembelih kambing, jangan ayam. Iya, yang sunnah menyembelih kambing. Ya kalau menyembelih ayam hanya sekedar syukuran saja silakan. Tetapi yang sunnah adalah akikah atau nesikah yang lebih tepatnya. Dengan menyembelih satu ekor kambing kalau anaknya perempuan dan dua ekor kambing kalau anaknya laki-laki. Adapun kematian tidak disunahkan sama sekali. Bahkan kalau ada satu orang, satu keluarga ditimpa musibah kematian, maka tidak boleh dapurnya berasap. Artinya justru tetangganya membantu dia, memberikan beras, memberikan makanannya, memberikan nasinya. Atau kalau beras gak bisa masakan gak berasap, nasinya kasih, lauknya, semuanya. Udah kamu jangan mikir apa-apa, kami yang akan bantu. Itu yang seharusnya. Sehingga jangan dibebani orang yang terkena musibah untuk menambah kesusahannya dengan berbagai macam acara-acara. Nah, satu lagi, kalau habis beli motor dan sebagainya, kalau masalah tasyakuran secara umum diperbolehkan. Kalau engkau mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu kebaikan dan sebagainya, kemudian tasyakuran, dan itu bentuknya hanya undang makan, selesai. Hanya kita makan-makan, aku lagi senang nih. Ya, itu saja, tidak lebih. Wallahu ta'ala a'lam. Satu-satu aja, ini tiga saya jawab satu aja. Buat yang lain ada tiga pertanyaan, empat malah, empat pertanyaan. Bagaimana sikap kita dengan orang tua yang jahil, belum belajar Islam sama sekali, terkadang menebak perkara-perkara gaib? Apakah kita tetap berbakti kepadanya atau kita jauhi? Qanibina azakumullah. Disuruh untuk kita menasehati mereka dan berupaya untuk menjelaskan pada mereka tentang tauhid. Utamanya, yang lebih utama tauhidnya, supaya mereka meninggal dalam keadaan bertauhid. Allahumma illa, kalau dia menentang tauhid, berarti sudah benar-benar kufur nih. Itu diturunkan ayatnya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat kufur dengan sesuatu yang enggak ada ilmu padanya, maka jangan taati keduanya, jangan taati orang tua, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia dengan baik. Kalau dia butuh maisyah darimu, bantu, kasih berasnya, kasih makan tiap bulan segala macam. Kalau dia butuh pelayanan darimu untuk mengangkatnya ke kamar mandi, mengangkatnya ke kamarnya, untuk tetap lakukan. Dan mudah-mudahan dengan sikapmu yang seperti itu, suatu saat dia akan mendapat hidayah. Anak aku ini tidak mungkin akan sebaik ini kalau bukan karena diajarkan oleh agamanya. Apa agamamu? Jadi di samping nasihatnya terus, juga kita sahibuhuma fid dunya ma'rufa. sebagaimana kejadian seorang sahabat saat Ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tidak salah. Ketika orang tuanya selalu dia gendong, dia urusi kamar mandinya, makannya, disuapi seperti anak kecil, diurus betul-betul. Tetapi musyrikah, tidak mau masuk Islam. Sampai kemudian orang tuanya menyatakan, kalau engkau tidak mau meninggalkan agamamu wahai anakku, aku gak mau makan, aku gak mau minum. Mulai gelisah. Semakin lama, semakin serius dia, tidak mau makan sama sekali. Datang pada Rasulullah, bertanya, bagaimana ini? Orang tua aku begini, begini, begini. Kata Nabi, bacakan ayat tadi. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksa engkau untuk kufur kepadaku dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, maka jangan taati keduanya. Kalau ada ketegasan, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka dia pulang ke ibunya dan menyatakan, wahai ibuku, kalaupun engkau tidak mau makan, kalaupun engkau tidak mau minum, kalaupun engkau sampai mati, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Aku tidak akan mentaatimu. Walaupun kau diberi nyawa lagi, mati lagi, diberi nyawa lagi, mati lagi, diberi nyawa lagi, mati lagi sampai 10 kali, aku enggak akan meninggalkan agamaku. Akhirnya ibunya putus asa. Percuma kalau gitu lah, mogok makan. Makan kembali. Ketika mau makan kembali, disuapi kembali. Diurus kembali. Ini khulidina azakumullah, yang semestinya seorang anak pada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka. Semoga Allah kasih petunjuk dan hidayah ila tauhid wa sunnah. Apakah di masa ini masih didapati masjid dirar yang dibangun untuk memadaratkan umat Islam? Karena di desa ana ada masjid yang dibangun berdekatan dengan masjid yang sudah ada dengan tujuan melestarikan amalan bid'ahnya. Bagaimana hukum salat di dalamnya? Hanunina azakumullah. Masjid dirar itu disebutkan sifat-sifatnya sangat mengerikan. Diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan. Dia dibangun di atas kekafiran dengan tujuan merusak dan dijadikan sebagai pemecah belah dan sekaligus dijadikan markas orang-orang kafir munafikin, sehingga tidak sembarangan masjid dikatakan masjid dirar. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang ada sesuatu masjid yang memiliki sifat-sifat tersebut atau mirip dengan itu, sampaikan kepada para ulama apakah sudah bisa dikatakan sebagai masjid dirar atau tidak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau masalah hanya perbedaan-perbedaan seperti itu, mereka menganggap ini sebagai ibadah, kalau menganggap itu bid'ah, tidak bisa dikatakan masjid dirar. Masjid dirar itu di zaman Nabi SAW dibangun oleh para munafikin untuk menerima ahlan wa sahlan orang kafir kalau ada yang datang ke situ mau mengintai kaum muslimin ke masjid itu. Ini jelas-jelas pengkhianatan dan jelas-jelas dibangun di atas kufran. Diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan. Nah, sudah dibaca. Apakah boleh kita baca majalah syariah yang awal-awal yang ditulis oleh ustaz kita yang sekarang sudah menyimpang? Qul inna a'udzubikumullah. Masalah-masalah yang seperti ini, kalau kalian ingin untuk selamat, maka berhati-hatilah. Artinya begini, saya ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dan ucapan beberapa ulama yang menyatakan, tidak ada seseorang itu dengan ujian kemudian jadi sesat. Tapi yang ada adalah orang yang tadinya sesat gak ketahuan, kemudian kelihatan setelah ujian. Atau semana dengan itu? Dipaham? Terus saya ulangi. Gak ada seseorang itu yang tadinya mukmin kemudian jadi sesat karena diuji. Diuji jadi sesat, bukan. Tapi ujian itu untuk membuktikan mana yang sungguh-sungguh, mana yang ternyata palsu. Paham ya? Artinya permasalahan dia itu sudah sejak lama, tapi gak ketahuan. Setelah ujian, kejeblok, ketahuan. Ternyata orang ini ternyata ahli dunia. Artinya awal-awalnya juga dia begitu, cuma gak ketahuan. Sehingga lebih selamat kalau kalian berhati-hati. Karena masih banyak tulisan-tulisan lain, masih banyak kitab-kitab lain dari para ulama, dari para asatidzah yang lebih selamat. Khawatir ternyata memang dari dulu dia sudah memiliki pemikiran tersebut, cuma kitanya gak merasa, masih husnudzon terus, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu, mungkin maksudnya begini. Ternyata dari semua itu bahwa dia memang memiliki penyimpangan. Barakallahu fikum. Bagaimana keadaan Yaman sekarang? Alhamdulillah, Houthi sudah terkepung di Sana'a. Mudah-mudahan segera selesai. Segera Allah menangkan ahli sunnah, dan Allah kalahkan, Allah hancurkan Allah para pondakan, para pemberontak Houthi. Rafidhi yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Adapun pondok-pondoknya, mudah-mudahan sebentar lagi insyaallah kalian bisa belajar di sana. Apakah hukum menelan dahak ketika salat? Apakah boleh mengeluarkan dahak tersebut dengan menggunakan sapu tangan? Nah, boleh. Bahkan boleh dengan ujung pakaiannya. Kalau enggak punya sapu tangan, ujung pakaiannya diambil enggak mengapa, karena dia bukan najis. Enam. Adapun menelan, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Dan tidak tahu ada yang menyatakan tidak boleh. Hukum asalnya dia dari mulut kalian sendiri. Masya Allah. Bagaimana kita mengetahui jujurnya taubat saudara kita yang telah terjatuh dalam penyimpangan? Mohon penjelasan faedah penting yang bisa dipetik dari kisah taubat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, ini bisa satu kajian ini. Qul inna a'udzubikumullah. Seorang yang bertaubat dengan lisannya harus ada bukti pada perbuatannya, pada sikapnya. Nah, kalau sesuai apa yang diucapkannya dengan apa yang diperbuatnya, dan apa yang kemudian dia jadikan sebagai sikap dia, maka itu namanya jujur. Tetapi kalau di mulutnya mengucapkan satu taubat, tetapi perbuatannya dan sikapnya tidak berubah, ya berarti tidak jujur. Itu saja. Apa ukurannya? Ukurannya kembali pada kitab sunnah. Ukurannya adalah pada dalil-dalil, pada hujjah. Kalau dia dalam keadaan tetap seperti sebelumnya atau bahkan bertambah, yang berarti dia tidak taubat. Walaupun kalimatnya saya bertaubat, saya sudah tidak lagi, dan saya mencabut ucapan saya yang lalu. Kalau mencabut ucapan yang lalu kemudian membawa, menyebutkan ucapan yang baru yang sama-sama menyimpangnya, ya itu namanya tidak jujur. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, awal pertama ketika dia salah itu sudah terasa dan sudah ngaku kalau itu salah. Sehingga ketika ditanya apa alasanmu, dia menjawab, saya tidak punya alasan. Saya salah. Beda dengan munafikin yang ketika Rasulullah SAW datang dari safar, mereka berduyun-duyun datangnya Rasulullah. Aku begini-begini, mintakan ampun pada Allah Taala. Aku punya udur ini, mintakan ampun pada Allah Subhanahu Taala untuk kami. Faghfirlana, fastaghfirlana. Itu munafikin. Tetapi tiga sahabat tadi, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, datang kepada Nabi menyatakan, aku salah. Kenapa kau gak berangkat? Tidak kena apa-apapun. Berangkat ada udur, tidak ada udur apapun. Dan itu barakallahu fikum sudah modal utama seorang yang bertaubat. Modal utama seorang yang bertaubat, mengakui bahwa dirinya salah. Kalau orang bertaubat tapi tidak mengakui dirinya salah, bagaimana? Aku bertaubat, aku mencabut ucapan yang lalu, itu sesungguhnya ucapanku gak bermaksud kesana. Lihat, dia gak ngaku salah. Maksud saya bukan ke situ tapi ke sini. Saya cabut ucapan saya. Ya kenapa dicabut kalau maksudnya benar? Ini khunidina azakullah, permainan-permainan lisan yang sering muncul dari mereka-mereka yang mudabdabin, yang mutalawinin. Sudahlah, ucapkan saja, iya saya keliru, saya demikian, saya tidak memiliki ilmu, saya keliru, saya kira mereka itu membawa hujjah, ternyata mereka tidak membawa hujjah, ternyata hujjah ada pada para ulama kibar, alhamdulillah yang memberikan hidayah kepadaku. Ini akhir, ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dia mengakui kesalahannya, dan kemudian setelah itu bertaubat pada Allah Taala dan memperbaiki. Wa intabu, wa aslahu, wa bayyanu. Kalau dia bertaubat dan kemudian memperbaiki dan kemudian bayyanu, menerangkan bahwa kemarin yang saya ucapkan semuanya keliru, batil. Tubtu ilallah, bertaubat pada Allah Taala. Apakah dengan lisan ataupun dengan tulisan, kalau berkait dengan umat, sampaikan pada umat bahwa apa yang saya sampaikan dulu di hadapan kalian keliru. Dan ini bukan bid'ah, bukan muhadatsah. Walhamdulillah rabbil alamin. Karena disuruh oleh Allah, bayyanu, terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita di dalam masyarakat ketika dalamnya banyak ghibah. Ghibah terjadi. Bid'ah. Bid'ah apa ghibah? Saya ingin bertanya tentang sikap kita di dalam masyarakat ketika di dalamnya banyak ghibah terjadi, bid'ah. Apa kira-kira maksudnya? Apa maksudnya? Dan ghibah dan bid'ah. Padahal tidak satu jenis itu. Ghibah itu dosa, bid'ah itu sudah berbeda. Kemaksiatan dengan kebid'ahan itu sangat berbeda jauh. Al-muhim, yang penting adalah alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri. Selamatkan diri kalian dari penyimpangan dan kesesatan. Selamatkan diri kalian dari berbagai macam syubhat. Selamatkan diri kalian dari berbagai macam tarikan-tarikan kufur, syirik, maksiat dan sebagainya. Selamatkan diri kalian. Anqidhu anfusakum. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan merugikan kalian. Tidak akan merugikan kalian. Semua orang yang berlomba-lomba dalam berbagai macam kesesatan, kalau kalian di atas kebenaran, kalau kalian di atas tauhid. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kalian ihtadaitum, ikuti hidayah, maka la yadurrukum man dhalla, tidak merugikan kalian orang yang sesat. Kamu mampu sampaikan. Kamu bisa dengan ucapanmu, dengan ucapanmu. Kamu benci dengan hatimu, dengan hatimu. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ya rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.